Engkaulah azal wajala, pencipta alam semesta. Semua patuh sujud padamu dengan menyebut asmamu. Engkaulah azal wajala, penguasa alam semesta. Tempat curahan segala doa pemberi cinta, pemberi kasih sayang. Kita hanya insan dunia yang menjadi hambanya. Segala nikmat telah diberikan untuk kita semua. Jalan penguasa alam semesta, semesta yang maha tahu segalanya, amal dan dosa, perbuatan kita di dunia. Kita hanya insan hambanya. Segala nikmat telah diberikan untuk kita semua. Tiada satu pun yang mampu bisa putarkan waktu. Manusia hanya I'm not afraid to die.